Bismillahirrahmanirrahim. Masih meneruskan Tribun Nabawi pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan pengobatan para tabib-tabib yang senior sekalipun, yang pengalamannya dari ribuan pasien, bahkan di atas 10 ribu pasien mungkin selama hidupnya, dia punya pengalaman yang kuat, yang hebat, yang ini, yang itu. Atau dia sudah menempuh jenjang pendidikan ini, itu, dan lain sebagainya, sampai paling full apa? S berapa? S4 atau S5? Enggak ada. Paling tinggi mungkin profesor, atau di atasnya profesor apa? Ada. Enggak ada. Mentok sampai situ. Nah. Al-Muhim kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, perbandingan para tabib-tabib itu dibandingkan dengan pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh. Kemarin sudah disinggung oleh Imam Abdul Qayyim rahimahullah, yang namanya pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran para tabib yang senior sekalipun, yang hebat, yang handal sekalipun, mungkin sekali berdunia. Law alam tasil ila ulumuhum wa tajarubuhum wa qasiyatuhum, dan juga tidak sampai keilmuan mereka, pengalaman mereka, mungkin pengalaman ribuan pasien, tapi tetap kalau dibandingkan dengan pengobatan Nabi SAW, enggak akan bisa, enggak akan sebanding. Dia punya pengalaman megang pasien di atas 10 ribu pasien misalkan, ada enggak? Ya mungkin ada aja. Kan 10 ribu aja udah, 1000 aja udah hebat. 1000 pasien dia punya pengalaman, itu aja udah hebat. Atau di atas 10 ribu dia punya pengalaman. Ini pun kata Ibnu Qayyim rahimahullah, gak sampai, gak sebanding dengan keilmuan Nabi SAW. Dari obat jiwa, obat hati, penyandaran diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, kembali kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan diri, menghinakan dirinya di hadapan Allah, bersedekah, doa, taubat, istighfar, berbuat baik kepada makhluk, menolong orang-orang yang genting, orang-orang yang butuh. Ibnu Qayyim rahimahullah, ini semua adalah obat. So, Ibnu Qayyim enggak menyebutkan pohon ini, pohon ini, pohon ini, tidak. Dengan gaya bahasanya Ibnu Qayyim rahimahullah, fa inna hadhil adwiyah, ini semua adalah obat. Tadi yang tadi disebutkan itu adalah obat. Qad jarrabat hal umam ala ikhtilafi adyaniha wa milaliha. Kenapa ini disebut obat? Karena sudah terbukti oleh umat manusia dengan berbagai macam jenis agamanya dan sekte golongannya berbeda-beda, ketika mereka bersedekah, ketika mereka berbuat baik, tahu-tahu kok sembuh sakitnya. Yang itu gak bisa disembuhkan oleh yang lainnya. Berapa biaya kemarin? Ya paling 1 juta kurang lebih. Coba kalau dia sedekahkan 1 juta untuk orang-orang fakir, miskin, orang-orang yang membutuhkan, dengan izin Allah, nah akan mendapatkan kesembuhan yang luar biasa dari sakitnya. Kemarin disebutkan contoh-contohnya, misalkan ujug-ujug habis dapat warisan dia sakit. Kenapa kok dapat warisan sakit? Uangnya kan banyak, kok tiba-tiba sakit sih? Ya bisa aja sakit 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, puluhan tahun, sampai uang warisannya minus. Lah kok ngono? Ya ngono. Kenapa ngono? Ya itu ditelisik lagi. Kenapa dapat warisan? Dia paling gede, misalnya yang lain sedikit. Habis dapat itu langsung sakit. Lah obatnya nopo? Apa kira-kira obatnya? Madu, rebusan kunyit, ketemu lawak atau apa? Ya silahkan dicoba, sah-sah saja dia mencobanya. Tapi kok nggak sembuh-sembuh? Lah iya, kenapa nggak sembuh? Tapi ketika dia kembalikan hak orang lain, tahu-tahu kok sembuh? Lah itu dia obatnya. Dicek ini, cek itu, cek ini, cek itu, cek ini. Ngeceknya aja udah di atas puluhan juta. Ngeceknya saja. Nah, padahal uang orang lain pada dirinya ya paling berapa juta saja dia pegang. Nah, ketika dikembalikan, nih hak kamu, sembuh, selesai. Selesai. Tanpa obat, tanpa ini, tanpa itu. Wajadulaha minat ta'thir fi syifa ma la yasil ila a'lam ila ilmu a'lamil atibba. Maka mereka mendapatkan dari ini semua, obat-obat tadi yang disebutkan semuanya, ada pengaruh yang sangat besar yang enggak kesampaian ilmunya para tabib yang handal, yang hebat, selevel mungkin se-Asia atau se-Eropa atau mungkin se-dunia, mungkin ya itu pun tetap mentok ya dari pengalamannya dan lain sebagainya. Mau jurus apa dia keluarkan, kok rak mari-mari, gak sembuh-sembuh. Nah itu kenapa? Digali lagi, herbal ini, tumbuhan ini, obat ini, terus biayanya. Nah, tidak ada, tak terhingga lagi biayanya. Maka kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, "Jarabna nan wa ghairuna min hadza umuran katsira." Kita, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, sudah mengalami, sudah mencoba dari perkara-perkara ini semua. Ini siapa yang bilang? Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa ra'ainaha taf'al ma la taf'al al-adwiyah al-hissiyah, dan kami coba, kami lihat, kami perhatikan ini semua tadi, yang tadi obat-obat tadi disebutkan, itu pengaruhnya lebih kuat, lebih besar, lebih berpengaruh yang mana obat-obat tumbuh-tumbuhan atau yang semisalnya tidak bermanfaat, tidak berfungsi, tidak berpengaruh, tidak ada efeknya. Bal bahkan tafsirul adwiyah al-hissiyah indaha bimanzilatil adwiyah at-turqiyah indal atibba. Bahkan obat-obat yang tadi, herbal-herbal yang tadi, tumbuh-tumbuhan yang tadi, itu seakan-akan seperti obat-obat jalanan yang murahan dibanding dengan para tabib, resep-resepnya tabib. Wa hadza jarin ala qanunil hikmah al-ilahiyah laisa kharijan anha. Ini semua rule-nya, alurnya, relnya itu berjalan di atas hikmah ilahiyah. Hikmah ilahi, siapa yang mengatur? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kharijan anha, enggak mungkin keluar dari itu, karena yang menurunkan penyakit siapa? Allah. Yang memberikan penyakit Allah, yang menyembuhkan penyakit Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin al-asbab mutanawwi'atun. Akan tetapi kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang namanya asbab itu bermacam-macam. Boleh selama sebab yang ditempuh adalah tidak melanggar syariat, ya silakan. Dia mau minum ini, mau minum ini, boleh silakan. Tidak ada larangan. Tapi ketika kasusnya berat, kasusnya enggak sembuh-sembuh, ya itu kan harus introspeksi, kenapa, ada apa, kenapa demikian. Fainal qalba mata tasala bi rabbil alamin. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang namanya, sesungguhnya yang namanya jiwa, kapanpun ketika dia menyambung kepada Allah wa khaliqud da'wa dawa, menyambung kepada Allah yang telah menciptakan penyakit dan obatnya, Allah yang telah menurunkan penyakit dan Allah juga yang menurunkan obatnya, wa mudabbiru tabi'an wa musarrifu ala ma yasha, dialah Allah yang mengatur tabiat alam semesta ini, wa musarrifuha, yang menggerakkannya, yang mengaturnya, ala ma yasha, sesuai dengan kehendak Allah. Kanat lahu adwiyatun ukhra, di situ ada obat yang lain. Terpikir enggak? Enggak kepikir. Karena fokusnya apa? Hanya misalkan rebusan ginseng, rebusan kunyit, rebusan daun insulin. Insulin gitu. Sembuh mah enggak. Ya. Pusing dia, stres, minum ini, minum ini, minum ini, minum. Ya, mulut berbusa. Ya, udah pusing, udah stres. Padahal umurnya masih 14 tahun mungkin, kena diabetes 300 gula darahnya atau 400. Ada ya ada, kenapa enggak ada. Tapi ini kenapa kok kayak gitu, ada apa? Nah, seharusnya kan introspeksi, ada apa? Susah. Obat ini, herbal ini, herbal ini. Tanaman ini, tanaman itu, dan lain sebagainya. Sehingga karena Allah lah yang menurunkan penyakit, Allah pula yang memiliki obatnya, Allah yang mengaturnya, menggerakkannya, disitulah ada obat yang lain yang gak terpikirkan oleh siapa? Para tabib-tabib yang hebat, yang handal, yang senior, yang ribuan, jutaan mungkin orang pasiennya, mungkin. Ya. Di situ ada obatnya. Nah, kekuatan ilahi, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kanat lahu adwiyatun ukhra ghairul adwiyah. Maka disitulah ada obatnya selain obat yang biasa-biasa saja. Allati yu'aniha al-qalb al-ba'id minhu al-maridu an. Yang mana jiwa orang-orang yang jauh, orang-orang yang berpaling dari Allah, susah untuk mendapatkannya. Wa qad 'alima anna al-arwah mata qawiyat wa qawiyatin nufus wa at-tabi'atu ta'awana 'ala daf'i ad-da'a wa qahri. Dan sudah diketahui yang namanya arwah, jiwa, jiwa. Coba lihat. Kalau dia semakin kuat, memiliki power, memiliki kekuatan, tenaga. Jiwa itu kalau sudah kuat, dia akan melawan apapun. Qawiyatun nafs, maka jiwa pun akan menguat dan semakin kuat. Wa tabi'atu, dan tabiat dirinya juga menguat. Ini kalau ruhnya sudah kuat, nafs, jiwa dan tabiat di dalam dirinya, kedua-duanya saling tolong-menolong untuk menggempur, memerangi, mengalahkan penyakit dan melenyapkannya dari tubuhnya. Ini kalau ruhnya sudah kuat, dia tidak akan peduli. Itulah obat. Tapi kalau jiwanya sudah malas-malasan, enggak semangat, ya susah. Mau obat ini juga susah, obat ini juga susah. Kadang hanya dia minum air putih, baca bismillah, selesai. Bisa ya bisa saja, kenapa enggak bisa? Baca Al-Fatihah juga selesai, sembuh. Ya bisa saja, kenapa enggak bisa? Karena apa? Ruhnya kuat, jiwanya kuat, tabiat di dalam jiwanya semakin kuat, sehingga bisa. Nah, menimbulkan kekuatan di dalam hatinya, jiwanya, untuk mengalahkan penyakit yang ada pada dirinya. Fakaifa yungkar liman qawiyat tabi'atu wa nafsuh. Enggak bisa diingkari perbuatan ini bagi mereka-mereka yang ruhnya kuat, tabiat dan jiwanya kuat. Tidak bisa diingkari hal-hal yang seperti ini. Mungkin contoh kecilnya saja, flashback dari sejarah bagaimana para pejuang bisa mengusir Belanda dan Jepang. Itu dari kasus pertempuran saja. Karena mempunyai tekad yang kuat, dengan izin Allah bisa mengusir penjajah. Hanya jiwa, ruh yang kuat, semangat. Ini penjajah yang 350 tahun sudah bercokol, bisa diusir dengan izin Allah. Lebih-lebih penyakit. Kalau ruhnya kuat, tabiatnya kuat, jiwanya kuat, maka akan mudah baginya untuk mengusir penyakit pada dirinya. Yang demikian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, enggak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Artinya apa? Bisa. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa enggak bisa? Nah, ini mirip dengan seorang yang husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dzanni 'abdi bi. Aku bersama prasangka hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya. Artinya bagaimana prasangka hamba kepada Allah kalau selalu buruk, buruk, buruk. Na'udzubillah. Misalkan selama sebulan, setahun, atau selalu dalam hidupnya dia prasangkanya buruk. Ya sudah, dia hidupnya akan buruk. Akan buruk, susah. Dia bilang hidup ini susah. Ya susah akhirnya. Yang ngomong ya dia sendiri susah. Tapi kalau dia bilang khair insyaallah, mudah-mudahan baik, ada hikmahnya, Allah yang nolong, pasti tahu-tahu ada yang nolong. Siapa? Ya Allah. Tuh lihat, ini kekuatan yang enggak bisa dihitung dengan matematika. Enggak ada rumusnya. Nah, contoh dari sejarah saja, perlawanan para pejuang dahulu dengan bambu runcing, kalau dihitung-hitung bambu runcing itu apa sih? Enggak ada apa-apanya. Tetapi bukan itunya pertolongan Allah lah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Pertolongan Allah dan kekuatan ruh para pejuang kaum muslimin, mereka dengan izin Allah bisa mengusir para penjajah Belanda, Jepang dan lain sebagainya. Karena kuat ruhnya, jiwanya kuat, husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Dengan apa? Merdeka, merdeka. Ya akan merdeka. Tapi aduh susah ya. Oh susah. Ya susah. Ngono itu. Makanya ada tafaul, ada berbaik sangka, optimis. Selalu optimis. Nah, ini tidak jauh beda dengan hal itu. Sama seperti penyakit. Waduh, sakit saya kayaknya susah sembuhnya. Ya susah, beneran susah. Tapi kalau dia selalu berbaik sangka kepada Allah, insyaallah bisa, insyaallah bisa. Ya insyaallah, Allah mudahkan, tahu-tahu mudah. Ya, bukan obat itulah, bukan. Tetapi Allah lah yang menyembuhkan dia. Ada obat yang lain yang di situ Allah yang mengaturnya. Fa kaifa yunkar liman qawiyat tabi'atuhu wa nafsuhu? Bagaimana mau diingkari? Enggak bisa diingkari. Terhadap orang-orang yang kuat tabiatnya, kuat ruhnya, kuat jiwanya, dihantam dia kuat. Diembargo dia kuat. Semakin getar musuhnya. Bagaimana kisah Raja Faisal dulu? Ya, ketika Raja Inggris atau yang lainnya menantang embargo, mengancam untuk diembargo dan lain sebagainya. Maka Raja Faisal Allahyarham, dia kuat. Ya, bertawakal kepada Allah, menyerahkan, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena musuh dalam selimut lah, itu yang berbahaya. Kalau ditinjau dari kuat tabi'iyah wa nafsiyah, kekuatan tabiat dan jiwa dia, maka akan semakin kuat dirinya. Wa farihat biqurbiha min bari'iha wa unsiha bi wa hubbiha lahu wa tana'umiha bi dhikri. Dan semakin bahagia dia ketika dia dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah, dia pun semakin cinta kepada Allah, semakin lezat dengan berzikir kepada Allah. Wansirafu waha kulliha ilaih, dan menyerahkan seluruh kekuatan hanya kepada Allah. Wajamia alaih, dikumpulkan semua daya dan upaya hanya kepada Allah. Wasti'anatiha bih, dan minta pertolongan hanya kepada Allah. Tawakkuli alaih, dan bertawakal hanya kepada Allah. ayyakuna dhalika laha min akbaril adwiyah wa antujab laha hadhil quwwah daf'ul alam bil kulliyah. Yang seperti ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini merupakan obat yang paling kuat, obat yang paling ampuh, yang paling mujarab, yang paling besar kekuatannya. Wa antujib laha hadhil quwwah, sehingga kekuatan ini pasti bisa mengalahkan, melemahkan penyakit secara powerful. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wala yungkir hadza illa ajhalun nas. Tidak ada yang mengingkari hal yang ini melainkan orang-orang yang bodoh. Ini siapa bilang? Ibnul Qayyim rahimahullah. Enggak ada yang mengingkari hal ini kecuali orang-orang yang bodoh. Wa ghaladhu mijaban wa aktsafuhum nafsan. Tidak ada yang mengingkari perkara ini kecuali orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang kasar, kaku, keras jiwanya, hatinya. Orang-orang yang jauh dari Allah. Wa an haqiqatul insaniyah, dan dia jahil, bodoh terhadap hakikat manusiawiyah. Wa sanadzkuru insyaallah sabab alladzi bihi azalat qira'atul Fatihah dalladghah anil ladzi allati ruqiya biha faqama hatta ka'anna bihi qalabah. Dan kami akan sebutkan insyaallah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kisah bagaimana seseorang ketika membaca Al-Fatihah, ketika dia terkena sengatan kalajengking, dia ruqyah sendiri, kemudian dia bacakan Al-Fatihah, seakan-akan dia membalikan sesuatu yang tadinya sakit, seolah-olah sudah tidak ada penyakit lagi dari dirinya. Kemudian kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, fahadhani naw'an minat tib an-nabawi. Dua jenis ini adalah termasuk dari jenis tibbun nabawi. Perhatikan ini. Nahnu bihaulillah natakallam alaiha bihasabil juhud wa taqah. Maka kami dengan kekuatan dari Allah akan berbicara tentang poin yang tadi. Bihasabil juhud wa taqah, sesuai dengan kemampuan dan kekuatan dari kami, semuanya dengan izin Allah tentunya. Wa mablagh ulumina al-qasirah, dan keilmuan ilmu kami yang qasir, yang terbatas. Wa ma'arifina al-mutalashiyah jiddan wa bidha'atina al-muzjah. Ini tawadhu'nya. Tawadhu'nya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan ilmu yang kurang, ma'rifat yang ya pas-pasan, bidha'ah al-muzjah, bidha'atul muzjah ini ya kisahnya Nabi Yusuf. Itu barang dagangan yang enggak ada harganya, yang murahan maksudnya. Ilmunya terbatas. Ini tawadhu, bukan artinya. Ibnul Qayyim ma'ruf ulama, ilmunya luas, tetapi karena tawadhu. Walakinna nastauhib mim man biyadil khair kullu. Akan tapi kita meminta hanya kepada Allah, hanya di tangan Allah lah kebaikan seluruhnya. Wa nastamid min fadlih, dan kita menyandarkan dari keutamaan yang datangnya dari Allah. Fa innahul azizul wahhab, karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala al-aziz, yang maha perkasa, al-wahhab, yang maha memberikan kepada hamba-hambanya. Ini juga menyandarkan seluruhnya, ilmu, keutamaan, sandarkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu a'lam.